Ada yang menanyakan kembali tentang apa penyimpangan manhaj Syekh Muhammad bin Hadi. Seperti kata Ustaz Askeri, yang kami tahu Syekh Muhammad bin Hadi baik-baik saja, manhajnya lurus selesai sampai saat ini berdasarkan perhatian para ulama. Nah, baik. Kalau begitu, apa sebabnya ditahan dari Syekh Rabi? Tidak penyimpangan manhaj. Syekh Muhammad bin Hadi sudah memecah belah Salafiyun, merusak persatuan Salafiyun, jadi bermusuh-musuhan. Ya, baik, menzalimi masyayikh, orang-orang berilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah, dan ini kesalahan. Nah, yang tidak bisa ditolerir, nah, merusak dakwah Salafiyah, sehingga dengan sebab itu ditahdir oleh Syekh Rabi'. Sampai Syekh Muhammad bin Hadi taubat, rujuk dan menghentikan fitnahnya. Namun setelah keluarnya tahdir Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, lan ataraja, saya tidak akan rujuk. Nah, saya tidak akan rujuk. Tayyib.